terbukalah semua, semua rahasia tentang seseorang yang kau sembunyikan, tentang engkau dan dia, cinta kau dan dia yang tak kau ungkapkan. Apakah ini balasan untuk setiap yang namanya setia? Berbesar hati melepas kau pergi, bahagia dengan dia ku terima. Kenyataan ini walau terasa pahit, akan ku kenang sendiri. Semua, semua rahasia yang kau sembunyikan. Apakah ini balasan untuk setia yang namanya setia? Besar hati melepas kau pergi, bahagia dengan dia ku terima. Kenyataan ini walau terasa pahit, akan ku kenang sendiri.